Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radio Iskandimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Sahabat Anda dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said ya, di kesempatan malam hari ini bisa menyapa sahabat Quran semua, tentunya di program Bincang Sehat ya, edisi hari Rabu di tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, yang bertepatan juga dengan tanggal 10 November 2021 Masehi. Ya saudara, di Rabu malam ini ya, izinkan saya Nur Said untuk menemani sahabat Quran semua, insya Allah untuk 1 jam ke depan, tentunya di program Bincang Sehat Radio Iskandimah ya, yang mana tentunya di program ini kita akan membahas ya seputar problematika kesehatan ya, yang tentunya sesuai tema, ataupun juga nanti bila mana ada dari sahabat Quran semua yang ingin konsultasi ya seputar kesehatannya, yang mungkin saat ini tengah sakit ya, bisa langsung menghubungi kami di 0271 6980010, atau bisa juga di 081229888614. Atau yang mungkin saat ini sedang ingin mengikuti via YouTube, mungkin seperti itu, bisa ditengok di Radio Iskandimah untuk akun YouTube-nya. Saat ini kami tengah live di situ juga ya, live streaming, atau bisa juga di Facebook-nya di Iskandimah Radio. Saat ini kami juga sedang live di situ. Tentunya bisa mungkin nanti bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan insya Allah nanti untuk pertanyaan akan kami sampaikan ke narasumber kita, yaitu Dr. Nur Hidayat SPPD Finasim, yang mana di kesempatan malam hari ini sepertinya sudah tersambung ya dengan beliau. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya, karena saat ini kita masih live via Zoom ya. Assalamualaikum Dr. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya dokter di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, kami doakan semoga diberi kesehatan dan juga keistiqomahan dan umur yang panjang dokter, agar bisa senantiasa membersamai kami tentunya. Ya, dan dokter, di kesempatan malam hari ini kita mau bahas apa ini dok? Ya, kita sedikit mengulang tentang demam berdarah kemarin ya. Okay. Masih ada beberapa yang perlu garis berbaik ya. Nah, ya jadi sahabat Quran semua, di kesempatan malam hari ini ya, kita masih akan sedikit mengulas lagi seputar demam berdarah ya, yang mungkin di musim penghujan ini sedang mulai meningkat lagi untuk kasusnya. Jadi perlu kita ketahui bersama apa yang harus kita lakukan seputar demam berdarah ini, bagaimana kita menanggulanginya dan mencegahnya. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama Dr. Nur Hidayat insya Allah. Dan saudara, sekali lagi kami ingatkan yang pengen gabung ya, yang pengen konsultasi seputar kesehatan, yang mungkin di luar tema ya, di luar topik kita di demam berdarah, bisa bergabung tentunya di 0271 6980010, atau bisa juga di 081229888614. Ya, dan untuk visualnya ya, kita sudah tersambung saat ini. Mungkin langsung saja Dr. Nur, bisa kita mulai untuk mengupas lagi materi kita seputar demam berdarah. Tafadhal dokter. Halo. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Bincang Sehat di Radio Iskandimah 99.9. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kita masih akan sedikit menambah perbincangan kita mengenai demam berdarah dengue atau DBD ya, atau istilah medisnya dengue hemorrhagic fever atau DHF ya. Nah, betul seperti yang disampaikan Mas Syahid tadi, bahwa di awal musim penghujan ini ada peningkatan kasus demam berdarah, dan seperti yang kita sudah sampaikan pula bahwa saat ini demam berdarah tidak hanya mengenai umur anak-anak saja, tetapi di usia dewasa maupun orang tua, bahkan lanjut usia pun juga banyak yang terkena virus demam berdarah. Jadi ini termasuk penyebabnya adalah termasuk virus golongan RNA seperti COVID ya. Namun diperantarai atau hostspace perantaranya virus itu masuk ke tubuh seseorang itu melewati satu perantara yaitu nyamuk. Nyamuknya sendiri adalah dari keluarga Aedes. Dan namanya Aedes aegypti, ada Aedes albopictus gitu. Jadi nanti nyamuknya pun berbeda antara nyamuk pembawa darah, nyamuk pembawa apa malaria itu nyamuknya jenisnya berbeda-beda sendiri-sendiri berbeda-beda ya. Iya, jadi kalau yang demam berdarah ini adalah nyamuk genus atau ya dari keluarga Aedes. Ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus dan sebenarnya yang kena demam berdarah ini tidak hanya manusia saja. Ya, hewan-hewan pun ada yang terkena. Pembahasan kita batasi menyerang manusia. Dan kita sedikit mengulang, kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa untuk penyakit infeksi ini ketika ada virus, ketika ada bakteri, ketika ada kuman, jamur masuk ke tubuh kita, tentu reaksi tubuh seseorang itu berbeda-beda. Artinya, ada yang ketika kemasukan agen penyebab infeksi, itu tidak menimbulkan penyakit. Walaupun kuman atau virus atau bakteri itu betul-betul masuk ke tubuh. Tetapi, ada yang tidak menimbulkan penyakit, artinya ya tidak menimbulkan gejala, ya tidak sampai menimbulkan gejala penyakit, walaupun di dalam tubuh ada reaksi perlawanan tentunya, ya tetapi tidak sampai menimbulkan gejala-gejala penyakit. Atau yang kedua, menimbulkan gejala yang tidak khas. Tidak khas itu maksudnya gimana? Misalkan panas, ya panasnya tidak khas, tidak tinggi. Kalau demam berdarah kan khasnya panas tinggi. Itu hanya lemeng. Mungkin orang akan bilang aras-arasan, enggak enak badan. Ya, tapi tidak sampai demam tinggi dan sebagainya. Itu yang kedua, yaitu ada gejala atau yang ataupun demam yang tidak khas. Yang ketiga, memberikan gejala yang khas, ya seperti kita kemarin sudah menyampaikan bahwa gejala demam berdarah itu panas 2-7 hari, tipe panasnya awalnya ngeget gitu, ada fase turun, ya kemudian bisa naik lagi seperti bentuk pelana kuda gitu, kemudian disertai dengan nyeri otot, nyeri sendi gitu. Ada bintik-bintik perdarahan atau ruam kulit gitu, ada manifestasi perdarahan ya berupa tadi bintik-bintik tadi, ada perubahan di darahnya berupa trombositopeni atau kadar trombositnya turun, kadar sel darah putihnya turun gitu ya, ini gejala-gejala yang khas yang gitu. Kemudian yang terakhir bisa disertai dengan komplikasi atau shock atau perdarahan yang masif. Atau perdarahan yang banyak. Nah, ini yang rupanya perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati pada pasien demam berdarah dengue. Ya, kemarin sudah pernah kita perbandingkan dengan COVID juga, bahwa COVID juga begitu. Ketika seseorang kena COVID, ya, atau kemasukan kuman COVID ini, ada yang gejala ringan. Ada yang ya, tidak bergejala atau OTG. Ada yang ya, ada yang gejalanya khas. Ada yang sampai berat, ya, sampai istilahnya gagal nafas, ya, ada infeksi paru yang berat, ya, ada yang sampai tidak tertolong. Ya, jadi untuk memahami penyakit infeksi kita perlu mengenal apa itu bermacam-macam kondisi klinis yang bisa terjadi ketika seseorang itu terkena satu infeksi, supaya nanti tidak ada debat kusir yang mengatakanmu ya demam berdarah itu tidak berbahaya. Ya mungkin bagi yang berpengalaman kena demam berdarah kebetulan ringan kan gitu. Nah itu betul. Nah, sama dengan COVID itu tidak apa-apa seperti flu biasa. Ya ketika manifestasinya itu ringan kan gitu. Oke, kemudian kebetulan yang menjumpai kasus yang berat, ya tentunya dia akan mengatakan bahwa oh demam berdarah itu ternyata berat berakibat fatal, oh COVID itu ternyata berat dan berakibat fatal sama. Jadi supaya kita bisa memotret satu apa penyakit terutama infeksi itu secara keseluruhan. Hanya kita tahu variasinya, kita tahu berbagai bentuk modelnya. Tentunya nanti kedepannya kita akan belajar ya, apa toh yang perlu diwaspadai pada COVID misalnya. Apa toh yang perlu diwaspadai pada demam berdarah dengue. Tanda-tanda apa yang perlu kita perhatikan, kita waspadai ketika terjadi kondisi perburukan. Itu saya kira sangat penting ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, nah sebenarnya apa yang khas gitu. Dari demam berdarah dengue ini, apa yang menyebabkan demam berdarah ini menjadi satu kasus, satu-satu penyakit yang perlu diwaspadai gitu. Ya, karena demam berdarah ini berpotensi untuk ya, sesuai dengan namanya demam berdarah dengue bisa menimbulkan perdarahan. Perdarahan itu bervariasi mulai dari perdarahan di bawah kulit yang namanya PTG ya, ya bintik-bintik atau ruam-ruam merah pada kulit, nah, bisa perdarahan spontan di hidung misalkan mimisan di saluran cerna, bahkan bisa perdarahan menyebabkan perdarahan otak. Gitu. Kalau ditanya lagi bagaimana, mengapa bisa terjadi perdarahan? Ya karena pada demam berdarah itu yang pertama terjadi kerusakan endotel. Virusnya itu mengganggu endotel. Endotel itu adalah lapisan di pembuluh darah yang dia mempertahankan supaya pembuluh darah itu tetap rapat sehingga cairan darah maupun darah itu tidak keluar dari pembuluh darah. Nah, ini namanya endotel. Dan endotel ini licin ya, sehingga sel-sel darah itu bisa mengalir di pembuluh darah dengan baik, artinya tidak lengket, tidak mandek, tidak macet. Gitu. Nah, dalam satu kondisi endotel ini ya yang semestinya rapat, tapi karena adanya infeksi diabetes, infeksi demam berdarah ini atau virus dengue ini menjadi renggang. Jadi jalinan antar sel-selnya itu menjadi renggang, ya sehingga bisa terjadi kebocoran plasma atau bisa terjadi bahkan bisa terjadi perdarahan. Yeah. Nah, ini salah satunya itu peran endotel. Di samping itu juga mengapa bisa terjadi perdarahan? Karena destruksi atau perusakan. Nah, pengerusakan virus ini kepada sel-sel trombosit namanya. Sel trombosit itu tugasnya, fungsinya untuk mencegah terjadinya perdarahan. Nah, ini trombositnya dirusak. Produksinya berkurang, trombosit yang sudah jadi dirusak. Itu. Di samping itu juga terjadi virusnya ini, virus demam berdarah ini mengganggu faktor-faktor koagulasi atau faktor-faktor penjendalan darah. Sehingga terjadi berisiko terjadi perdarahan dan berisiko terjadi kebocoran plasma. Ya, jadi nanti jalannya perburukan ini ada namanya kebocoran plasma, ada namanya perdarahan. Kebocoran plasma nanti selanjutnya bisa menyebabkan shock, yang namanya shock. Ya. Perdarahan juga nanti akhirnya bisa menyebabkan menyebabkan shock karena kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, sehingga nah ini sangat penting untuk mengenali tanda-tanda dari demam berdarah dan perlu diwaspadai apa akibat-akibat yang ditimbulkan. Ini saya kira sifatnya mengulang dan apa yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan. Nah, kemarin juga kita sudah sebutkan tentunya kita memutus rantai penyebarannya itu, mulai dari memutus siklus hidup nyamuk dan mencegah supaya nyamuk itu tidak menggigit kepada seseorang atau kepada kita. Ya, jadi agar tidak hanya menyalahkan nyamuknya saja, dokter, ya. Itu karena terkadang juga kesalahan kita karena kurang menjaga kebersihan seperti itu mungkin juga, dokter, ya. Karena memang nyamuknya makanannya juga darah-darah manusia, memang sunatullahnya seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, dan dokter, ini ada pertanyaan, meskipun sebenarnya ini juga sudah dijawab oleh dokter barusan, ya. Ini ada dari Mas Cek Abu Ahnaf dari Blumbang Tangmangu, dokter. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam wabarakatuh. Mau tanya, dokter, ciri-ciri gejala pada orang yang terkena demam berdarah apa saja dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, mas, ini sebenarnya sudah dijawab oleh dokter dari awal tadi sampai akhir. Mungkin bisa sedikit disampaikan atau menjawab untuk cara mengatasinya, dokter. Ya, memang apa? Mesti lebih jelas. Ya, kita ulangi. Jadi, ya, ciri-ciri gejala orang yang kena demam berdarah itu ya seperti namanya. Ada demam, atau riwayat demam antara 2-7 hari, biasanya begitu. Ya. Kemudian ada manifestasi perdarahan istilahnya. Bisa petechiae itu bintik-bintik di kulit, atau purpura, ini yang lebih besar. Atau tadi perdarahan mukosa, misalkan mimisan, perdarahan gusi, kemudian bisa pasien itu mengatakan muntah darah atau buang air besarnya hitam. Nah, kemudian kalau kita ragu ini demam berdarah atau bukan, gitu, panasnya 3 hari, ada gejala-gejala misalkan apa nyeri kepala, nyeri otot, kan gitu. Nah, untuk memastikan bagaimana? Nah, untuk memastikan dicek darahnya, laboratorium darah untuk apa? Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah jumlah trombositnya. Jumlah trombositnya. Trombosit itu sel-sel darah atau keping-keping darah yang bertugas untuk di faktor pembekuan tadi. Ini normalnya antara 150.000 sampai 350.000 per mikroliter. Nah, tapi kalau pasien itu mengalami infeksi dengue atau DHF atau demam berdarah dengue, maka trombositnya akan turun menjadi kurang dari 100.000. Jadi ilustrasinya kalau panas, misalkan panas 3 hari atau 4 hari, kok ini kita ragu kira-kira apa penyebabnya. Misalkan ada tetangga yang kena demam berdarah atau teman di sekolahannya, karena kita ada yang demam berdarah ya, tidak ada salahnya atau bahkan kita anjurkan untuk dicek laboratorium. Laboratorium namanya darah rutin gitu. Darah rutin itu isinya ya item pemeriksaannya yang kita ke laborat itu, kalau ada macam-macam pemeriksaan ya dicentangi namanya darah rutin. Darah rutin. Darah rutin itu isinya nanti hemoglobin, ya, jumlah leukosit atau sel darah putih, jumlah sel darah merah, terus termasuk jumlah trombosit. Trombosit. Okay. Ya, dan hematokrit. Hematokrit itu perbandingan antara sel darah dan cairan darah. Jadi satu kali centangan di item pemeriksaan laboratorium itu namanya darah rutin, itu nanti sudah ada beberapa poin itu yang diperiksa, yaitu Hb, jumlah eritrosit, jumlah trombosit, jumlah leukosit, hematokrit tadi sudah terperiksa. Jadi seringkali secara klinis saja, artinya secara pemeriksaan fisik, kemudian ya apa gejala-gejalanya itu kita belum bisa memastikan kalau itu demam berdarah. Ya memang harus di cek darah, lakukan pemeriksaan darah rutin namanya. Kemudian nanti kita lihat kadar trombosit dan hematokritnya gitu. Ya, jadi kalau hanya secara fisik mungkin masih belum pasti dokter ya, karena ya, belum pasti. Tadi mulai dari demam dan lain sebagainya itu seperti pilek batuk pada umumnya dokter. Ya betul. Dan memang apa itu kriteria diagnosisnya, memang apa syarat untuk menyebut ini suatu demam berdarah kan harus ada pemeriksaan darah laboratorium. Ya, Masya Allah. Ya dokter, jazakumullah tadi untuk penjelasannya, dan itu tadi jawaban untuk Mas Cek ya, yang ada di Blumbang Tawangmangu. Ya, dan dokter, kita rehat sejenak sebelum nanti memecahkan pertanyaan lagi yang sudah dikirimkan oleh sahabat Quran semua. Ada dari Ibu Tarin, dokter. Kita rehat sejenak. Oh iya, tapi ada pertanyaan bagaimana cara mengatasinya. Oh, iya. Ya, apa dokter? Ya, juga kelupaan. Aman. Cek, ya, oke. Okay. Kalau memang itu sudah kita mengarah ke cara mengatasi. Ya, demam berdarah. Misalkan, ilustrasinya begini. Misalkan, di kampung itu memang ada wabah, sedang ada wabah demam berdarah. Nah, ini gejalanya kok sama, mirip. Ya. Berarti kita tidak perlu ngecek laborat. Bisa kita pastikan itu juga demam berdarah. Okay. Ya, misalkan, apa yang mesti kita lakukan? Gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita lihat apa gejala klinisnya atau tampilan klinisnya. Misalkan, seorang anak atau pasien itu apa tampak lemas, kemudian dilakukan pemeriksaan, misalkan ada yang bisa mampu di petugas kesehatan di misalkan di daerah itu, di tensi kok ternyata tensinya turun gitu. Nah, ini ya harus segera dirawat gitu, harus segera dirawat. Atau misalkan dicek laboratorium kok trombositnya kurang dari 100.000. Nah, ini sudah indikasi untuk dilakukan rawat inap. Misalkan dulu pernah kita bahas, misalkan dalam satu keadaan tidak memungkinkan untuk rawat inap berbagai pertimbangan begitu, ya disarankan untuk memantau kadar trombositnya ini. Nah, misalkan di rumah tidak mondok, tetapi tiap hari dicek trombositnya, kadarnya. Ya, apakah dia cenderung menurun atau naik? Nah, kita nanti bisa tahu dari situ. Misalkan lo dirawat, tapi di puskesmas bisa enggak? Boleh, enggak boleh. Boleh, kalau ada fasilitas untuk memeriksa darah rutin ini. Dan saya kira setiap puskesmas nanti ada pemeriksaan darah rutin ini, sehingga bisa memantau di situ. Ya, kita juga sering mendapat dari teman sejawat di puskesmas yang berkonsultasi, dok, ini ada pasien demam berdarah, kondisinya seperti ini, bagaimana bisa kita rawat di puskesmas, silakan nanti kita pantau kondisinya dilaporkan ke kita Dilaporkan. setiap hari, ya itu bisa memungkinkan. Termasuk tadi ketika di rumah tidak dirawat inap, ya sebaiknya dicek apa Darahnya tadi dokter ya. setiap hari. Kemudian apa yang penting yang untuk penanganannya, yang penting adalah kecukupan cairan. Terapi yang paling efektif adalah menjaga kecukupan cairan Cairan. di dalam tubuh, supaya tidak terjadi shock tadi. Apakah ada obat khusus untuk membunuh virusnya? Misalkan tidak ada, ya terapi yang paling efektif adalah tadi apa? Dirawat, kemudian dicek seperti itu dokter ya, dicek Iya, ya ya, mungkin. menjaga kecukupan cairan. Ya, Itu masuk. saja. Ya. Ya, jadi ketika di suatu daerah terjadi endemi, berarti kemungkinan besar larinya ke situ ya dok ya. Iya. Oke. Ya, masya Allah, jazakumullah atas penjelasannya dokter. Kita rehat sejenak terlebih dahulu dokter. Sebelum nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Sudah ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Tari, insya Allah kita bacakan selepas jeda yang berikut ini. Ya, dan saudara jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 99.9 FM Radio Karima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Ya, selamat kembali lagi di program Bincang saya di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Nur Said dan juga narasumber kita yaitu Dr. Nur Hidayat SPPD Finansi. Ya, dan saudara, sebelum kita mulai lagi, kita ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat kita semua yang ingin bergabung, yang pengen konsultasi seputar kesehatan, bisa langsung menghubungi kami di 02716980010 atau bisa juga di 081229888614. Dan bisa juga ya mengikuti streaming kami, yang pengen gabung di YouTube bisa di Radio Iskarima, saat ini kami live di situ, atau bisa juga di Facebooknya di Iskarima Radio. Bisa dituliskan di kolom komentar untuk pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, dan sekarang langsung ya kita sambungkan lagi kepada narasumber kita yaitu Dr. Nur Hidayat SPPD Finasim. Halo, selamat malam dokter. Masya Allah, sudah bergabung lagi. Ya dokter, dan mungkin langsung ke pertanyaan saja dokter. Gak apa-apa ya dok ya. Ya, ada dari Ibu Tari dokter di Klaten. Assalamualaikum, mau tanya dokter. Waalaikumsalam. Ya, obat-obatan seperti obat tetes mata, obat tetes telinga, dan obat penurun panas Sanmol yang pernah dipakai dan belum habis juga, belum, dan juga belum expired, apakah masih bisa digunakan dokter? Mohon penjelasannya. Syukran, wassalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya dokter, nah, mungkin ini berkaitan jadi, dengan expired. Ya. Jadi obat-obat yang tersimpan, gitu, yang tersimpan itu betul memang harus yang pertama ketika kita mau menggunakan kita mesti melihat expired-nya dulu. Oke, cuma ya, kadang-kadang kalau obat yang apa sudah agak lama, mungkin tulisannya tidak begitu jelas, kan itu seringkali kan ada di dalam obat ada tahun produksinya, ada expirednya. Kadang-kadang salah nanti di dalam membaca, ini yang dibaca tahun produksinya, tahun produksinya jelas sudah lewat ini bulannya, ngomong itu tahun produksinya, sehingga dikira oh expirednya sudah lewat, padahal belum ya, ada tahun produksi, ada tahun expired. Ya, biasanya ini obat-obat yang berbentuk kaplet atau blister itu, yaitu tentu ada semacam ini. Dan itu lebih awet memang obat-obat yang blister tertutup, misalnya tablet atau kapsul. Nah, sekarang masalahnya kalau obat itu berbentuk obat tetes atau sirup, nah itu Dan sirup pun mesti dibedakan antara sirup yang sudah tercampur oleh perusahaan farmasi atau pabrikan farmasi dan sirup kering. Ya. Oke, Sirup sirup kering. kering, ya sirup kering itu adalah sirup yang ketika mau digunakan baru dicampur dengan air. Air. Ya, baru kita campur. Ya, misalkan yang paling sering adalah antibiotika, ya, amoxicillin dan sebagainya. Nah, itu ada sirup kering. Ya, sehingga ketika diresepkan itu apotek baru mencampur menambahkan obat itu dengan aqua atau air gitu. Nah, sirup kering ini ketika sudah dicampur dengan air ini masa expired-nya sangat pendek gitu. Sehingga ketika membuka itu kemudian digunakan dalam satu periode sakit misalkan demam 6 hari ya, atau 5 hari sampai habis itu ya sudah selama waktu itu saja. Tapi misalkan 3 hari kok sudah tidak diminumkan lagi, kemudian nanti bulan depan ternyata sakit lagi mau diminumkan sudah tidak boleh kalau itu sirup kering yang kering. sudah dicampur sudah dioplos tadi. Tapi kalau kalau sirup yang memang apa sudah dicampur sebelumnya sudah diberi pemanis dan tentunya pengawet itu lebih jangka waktunya bisa lebih lama. Misalkan misalkan sirup obat batuk lah kalau tah itu oh, bulan ini batuk ya diminumkan 3 hari sembuh. Dua Masih bulan sisa. atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan mungkin masih masih bisa dengan syarat penyimpanannya juga baik kan gitu. Ya, tidak terkontaminasi, kemudian tidak kena apa panas yang menyengatannya matahari Langsung matahari langsung kan, langsung. yang itu bisa mengganggu efektivitas atau kerja obatnya. Saya kira berlaku juga untuk tadi misalkan tetes mata, tetes telinga kan gitu. Itu tergantung. Itu termasuk yang apa expired-nya agak panjang Lama. ketika dibuka bisa masih dipakai berbulan-bulan tetapi perlu dilihat apa bagaimana penyimpanannya. Itu termasuk dilihat tadi warnanya ada enggak perubahan warnanya. Itu Iya, Masya Allah. tentunya juga dilihat tadi expired-nya tadi. Nah, kita bicara di samping melihat expired-nya juga dilihat wujud fisiknya dan Fisiknya. bagaimana cara kita menyimpan. Gitu. Ya karena memang biasanya kalau misalnya anak ya tidak untuk anak kecil ini biasanya kasih sirup yang botol besar itu paling 3 hari sudah sembuh sisanya terbuang sih ya dokter kayak gitu Ya, biasanya. ya. Kalau kalau hariannya kalau yang bukan bukan sirup kering yang dicampur sendiri itu relatif apa ya? Aman. Tetapi kalau sirup kering yang sudah dicampur sendiri tadi ya 3-4 hari dipakai sudah tidak dipakai lagi ya mesti harus dibuang. Ya kalau itu dokter, bu obat yang dibubuk, kan ada yang ditumbuk seperti itu untuk anak itu Ya. apa juga awet bertahan lama Oh, atau tidak. tidak Itu ya? tidak karena iya karena kan sudah lepas dari blisternya kan sudah Ya, Masya Allah. apalagi kalau kalau dipuyer itu kan sudah beberapa obat dicampur berinteraksi tadi. Ya, oke. Ya dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dokter. Kita ambilkan dulu mungkin yang ada di Facebook ya dokter. Nggak apa-apa ya. Kita Silakan. berpindah dulu ke Facebook. Ada Mbak Ana Ike ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dokter, ini saya dadanya sesak, nafas kayak berat, ulu hati sesak, perut bawah nyeri, dan anxiety naik drastis dokter. Harus bagaimana jih? Jazakumullah khairan dokter. Sudah 2 hari dada rasanya sesak dan nafas kayak tersengal-sengal. Ya mungkin dokter bisa melanjutkan seperti itu untuk membahas. Ini pertanyaan ada di Facebook. Mohon diulangi lagi okay. Pertanyaan. Oke. Ini saya dadanya sesak, nafas kayak berat, ulu hati sesak, perut bawah nyeri, dan anxiety naik drastis dokter. Sudah 2 hari dada rasanya sesak dan nafas kayak tersengal-sengal. Mohon atau saya harus bagaimana dokter? Jazakumullah khairan. Jadi intinya di poin ketiga tadi. Poin ketiga tadi disebutkan anxiety naik drastis. Makanya anxiety harus diturunkan drastis. Langsung dibalik ya dokter. Jadi yang diilustrasikan tadi adalah sesak nafas, kemudian perutnya nyeri, tidak nyaman. Ini merupakan satu gejala yang perlu diwaspadai juga, ya, yang perlu disadari bahwa seringkali kita kurang cermat atau salah menyebut. Sebenarnya itu besesek. Ya, istilah Jawanya tidak sesak sebenarnya, tidak sesak nafas, tapi ditambah besesek sebenarnya. Ya, jadi dengan apa gejala tadi, awalnya dari ansietas tadi, kemudian ada timbul gejala-gejala di saluran cerna bagian atas, nanti seolah-olah timbulnya itu dari saluran pernafasan. Sehingga rasanya seperti sesak nafas. Padahal sebenarnya itu dari saluran pencernaan yang paling sering. Sehingga dengan merasa sesak nafas tadi, ya justru semakin cemas. Karena tadi merasa, wah ini jangan-jangan paru-paru saya, jangan-jangan jantung saya. Nah, sehingga yang disampaikan tadi adalah sindroma dispepsia sebenarnya. Dispepsia yang itu. Iya, sindroma dispepsia yang ya istilahnya jadi semacam kayak lingkaran setan, artinya ketika kita kemas ansiete jadi mual, jadi besesek kan gitu. Nah, dan mual besesek itu menimbulkan kecemasan menambah gejalanya itu muter nggak selesai. Maka kita katakan tadi yang perlu diusahakan pertama kali yang mana, ya diturunkan dulu itunya, ansietinya. Ansietinya diturunkan dulu sambil nanti gejala-gejala itu bisa diobati dengan obat-obat yang dipakai untuk dispepsia. Ya, obat-obatnya standar. Itu kemudian dalam kondisi semacam itu makan juga tidak nyaman, ya perutnya terasa penuh besesek, tetapi harus makan, diusahakan dengan porsi kecil dan frekuensi yang sering, jadi porsinya terbagi. Ini beliau menyambung dokter, tapi susah dokter karena nyeri perutnya nggak hilang-hilang. Ya, ini merupakan bagian yang perlu dikoreksi lagi. Susah, nah, ini loh. Susah. Artinya berangkatnya dari pesimis. Berangkatnya dari pesimis. Ini juga sering kita ingatkan. Jadi Kalau istilah syar'inya, Allah itu menurut persangkaan hambanya. Mengapa tak kunjung sembuh penyakit kita? Ya karena kita sudah pesimis dulu. Ya, wah, aku mesti gini. Aku kalau ma'amiki mesti gini. Aku kalau tak gitu. Jadi optimis untuk sakit, optimis untuk sakit. Tidak nyaman, optimis untuk. Maka sikap itu yang mesti kita rubah. Gitu. Okay. Sikap itu yang mesti kita rubah. Kita bisa kok, kita mampu kok mengatasi keluhan ini. Kita mampu kok mengatasi gejala ini. Kan, gitu. Yeah. Tentunya dengan bismillah. Bismillah saya bisa. Bismillah kita bisa. Memang pada saat terjadi, ya memang rasanya tidak nyaman, tidak karuan. Iya, ya, tidak nyaman. Nah, dan boleh jadi akan bilang seperti kebanyakan orang lah, kamu nggak merasakan, gitu. Nah, kamu nggak ngerasain. ini dinamikanya memang seperti itu. Maka tadi mesti berangkat dari optimis lebih dahulu. Tadi ya, karena seringkali pasien-pasien semacam ini terkungkung dengan perasaan itu, sehingga sudah takut duluan, bahkan nanti mau makan apa-apa pun takut, sehingga terlalu banyak yang di mata, makan santan tidak berani, makan gorengan tidak berani, kan gitu. Malah nggak makan-makan akhirnya. Nggak berani, telur nggak berani, ya semakin kondisinya akan semakin lemah. Oke. Okay, yeah. Dimakan ini sakit, tuh dimakan ini sakit. Oh, dalam kondisi seperti itu dimakani apapun sakit, mau minum air saja sakit. Tenggorokan ya. Ya kita tidak mampu kalau itu. Sakit kita tidak main itu justru untuk menghilangkan rasa sakit itu secara apa itu berangsur-angsur ya mestinya tadi makannya juga harus diperhatikan. Ya, masya Allah, jazakumullah khair atas semuanya dokter. Itu tadi untuk Mbak Ana Ike yang ada di Facebook. Oh, masya Allah. Ini lanjut lagi beliau menambahkan dokter, nggak mau nggih di Facebook beliau menuliskan di kolom komentar untuk nyeri perutnya bisa konsumsi obat jenis PPIK dokter atau cukup obat lambung cair untuk nyeri digabung. Perutnya dokter. Digabung. Yeah. Oh digabung. Oh, oke. Okay. Nah, jadi golongan PPI, golongan apa sukral atau cair itu di umumnya dalam kondisi seperti itu perlu digabung. Oh, okay. Ya, kan ada beberapa obat. Nah, di PPI, PPI itu proton pump inhibitor untuk mengontrol produksi asamnya. Kemudian apa sukralfa tadi obat atau obat mah cair antasida itu untuk melapisi mukosanya atau epitel-epitel di lambung, bahkan bisa digabung dengan obat-obat apa prokinetik itu untuk mempercepat pengosongan lambung supaya tidak mesesek. Ya, bahkan golongan apa ondansetron, domperidon, nah itu. Dan bisa diberi analgetik. Analgetik itu untuk mengurangi rasa sakit seperti paracetamol dan sebagainya. Ya, masya Allah. Ya, itu tadi Mbak Ana Ika. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan yang lain. Nah, oke. Okay. Ya, sepertinya sudah cukup dari Mbak Ana yang ada di Facebook saat kita Dokter Afan. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Ada dari Mbak Devi ini, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin mau tanya, Dokter, apakah mengkonsumsi obat diare bersamaan dengan obat antidepresan? Terima kasih. Ya, masih seputar obat, Dokter. Ya. Obat-obat diare dengan obat-obat antidepresan insyaallah aman. Obat-obat antidepresan yang apa banyak berinteraksi dengan obat-obat lain itu golongan MAO inhibitor tapi jarang digunakan. Tapi obat-obat yang ada ya saat ini itu boleh-boleh saja digunakan bersama obat diare insyaallah. Ya, jadi untuk Mbak Devi tadi ya jasa kemuah atas pertanyaannya dan insyaallah aman ya dokter ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi obat anti depresan dan juga obat apa tadi, obat diare ya. Ya, insyaallah. Ya dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dokter. Ini oke, oh, di bawahnya ya. Oke. Sebentar dokter, Anda bacakan dulu. Oh, ini dokter. Dari Mbak Nimas ini dokter, yang ada di Sragen ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dokter mengenai obat pencahar ya, untuk mengatasi sembelit. Sudah beberapa hari ini saya mengalami susah buang air besar. Padahal sudah ingin keluar, tapi seperti tidak ada jalan buat buat fesesnya untuk keluar dokter. Dan saya memutuskan untuk minum obat pencahar Dulcolac ya, ini merknya. Apakah boleh mengkonsumsi Dulcolac tablet dan Dulcolac peluru sekaligus dokter? Mohon penjelasannya. Boleh saja. Okay. ketika kondisinya mendesak, segera buang air besar, tentunya akan lebih efektif kalau itu menggunakan yang supositoria atau yang dimasukkan di dubur, yang diistilahkan dengan peluru tadi. Peluru tadi, misalkan kita dalam satu kondisi kita tidak punya obat supositoria, obat peluru yang dimasukkan di situ. Langkah pertamanya apa? Ya, termasuk laksansia adalah air sabun. Air sabun, nah, dokter? Ya. Ya, dengan kita sabun dikasih air, kemudian dipompakan masuk ke tubuh. Ya, dulu kayak lama kalau mau operasi kan ada air sabun dimasukkan ke dubur pakai selang gitu. Kalau sekarang kan obat-obat sudah laksansia yang lewat apa supositoria itu atau enema ya istilahnya. Enema ini sudah banyak. Kalau dulu dikasih selang itu. Apa itu? Iya, kalau mau operasi kan ada semacam panci lah ya sekitar panci ada selangnya, itu air sabunnya dimasukkan ke dubur atau dipompakan ke situ untuk urus istilahnya. Ya, masya Allah. Itu tadi ya mungkin jawabannya. Kalau yang diminum kan memang reaksinya tidak secepat kalau di langsung ke sasaran dokter ya. Dalam satu kondisi misalkan diminum bersamaan, biar yang di atas sama yang di bawah ya dia tidak apa-apa, dan pemantauannya yang penting. Yang hati-hati penggunaan pada orang tua, seringkali ketika kesulitan buang air setelah diberikan nanti kebablasan diare. Ya, masya Allah, itu tadi jawabannya ya untuk Mbak Nimas tadi. Ya, insya Allah jadi aman. Ya dokter, satu lagi ini sepertinya seputar obat lagi dokter. Ya, bismillah, assalamualaikum, ini Lili di Sragen. Izin mau tanya dokter, minuman LVN Slim ya, apakah boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui anak 18 bulan dokter? Ya, hari ini seputar obat semua dokter. Dokter. Obat apa tadi, Mas? Minuman LVN Slim. Ini saya baru dengar juga, dokter. Mungkin ini sejenis herbal-herbal seperti itu mungkin, dokter, karena tidak familiar juga. Ya, oke. Mohon maaf ini kalau saya belum anu ya, belum tahu kandungannya. Saya juga baru dengerin dokter. Kalau semacam suplemen ya gitu, kalau semacam suplemen ya mestinya begitu, mestinya tidak akan mengganggu apa kehamilan. Ini Kalau sudah itu menyusui, dokter. ada kalau kehamilan termasuk menyusui, apalagi menyusui kan lebih lebih lebih aman gitu. Oh, Nah, iya. lebih aman. Kalau itu anu loh, kalau itu semacam apa herbal dan sebagainya. Mohon maaf, saya belum belum kenal dengan LPN. Slim. Ya, Ya, nah, Masya mungkin Allah. perkiraan saya ini kalau dari namanya itu bangsa apa pelangsing atau apa yang mungkin bahannya herbal ya. Ya, mohon maaf, itu belum belum bisa jawab secara spesifik. Nah, ya itu tadi untuk Mbak Lili ya. Sisa kamu sudah bertanya dan mungkin di lain waktu bisa dilengkapi obatnya, kandungannya apa saja ya, biar bisa dibahas lebih lanjut tentunya. Ya, dan dokter, sisa kamu atas waktu dan ilmunya di kesempatan malam hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang bergabung juga jazakumullah khair ya, sudah bergabung dan bertanya. Semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk anda pribadi dan umumnya untuk sahabat Quran semua tentunya. Dan apa dokter, kita harus cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah semoga kita diberikan waktu lagi agar minggu depan bisa berjumpa kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dan saudara, tentunya Perincang Sehat akan tayang lagi insya Allah di pekan depan di hari Rabu di jam yang sama tentunya di 99.9 FM Radio Karimah Sahabat Anda Belajar Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.